hari ini TikToknya Ricis dibajak sama keponakan-keponakan. Ada gak sih yang punya keponakan juga? Kalau misalnya mereka mau pakai barang-barang kita kasih aja. Ada gak? Coba ya kalau yang ada komen di bawah barengan sama aku.